kue surat, tetapi tiada alamat pengirimnya. Hingga hatiku timbul tanda tanya, sehingga hatiku timbul tanda tanya, siapakah berangan pengirimnya. Masih malu.